Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي masih pembahasan tentang atar al-ma'asi, buah atau pengaruh atau akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa minha, di antara buah atau pengaruh atau akibat dari maksiat itu adalah wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abd. Ini yang paling ditakutkan, paling dikhawatirkan menimpa seorang manusia. Annaha tu'dhi'u al-qalba 'an iradatihi. Kemaksiatan itu membuat hati itu lemah dari keinginannya. Fatuqawi iradatal ma'asiyah wa tudaifu iradatat taubah syai'an fa syai'an ila an tanfalikha min qalbihi iradatut taubati bil kulliyah. Kemaksiatan itu membuat hati itu lemah dari keinginannya yang sesungguhnya, keinginan untuk taat kepada Allah, untuk lurus. Akibatnya yang semakin menonjol justru keinginannya untuk berbuat maksiat, sementara keinginan untuk bertobat, keinginan ini, ada bahkan perasaan menyesal melakukan dosa itu berkurang sedikit demi sedikit sampai habis sama sekali, sampai betul-betul tidak ada lagi keinginan taubat di dalam hatinya. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Seandainya hati itu pun yang tersisa tinggal setengah, tinggal separuhnya yang hidup, separuhnya mati, niscaya pemiliknya itu tidak akan taubat kepada Allah. Kalau separuhnya saja, tapi kalau apalagi kalau yang masih hidup itu lebih kecil daripada yang mati. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Seandainya hati itu mati separuhnya, dia tidak akan taubat kepada Allah. Fayati bil istighfar wa taubatil kadzabin bil lisani bi syai'in katsir. Maka dia akan, mulutnya memang mengucapkan istighfar, astaghfirullah, juga mengucapkan ta'atu wilaik, tapi itu adalah taubatul kadzabin, istighfarnya kadzabin. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, sementara hatinya terikat, terbelenggu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang diingatkan oleh, yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Rubba mustaghfirin mal'un maghdubun wa rubba sakitin marhumun. Betapa banyak ada orang yang mereka itu mustaghfir, minta ampun, istighfar kepada Allah, tapi dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ada orang-orang yang dia diam tapi dia dirahmati oleh Allah. Kata beliau, ini orang yang istighfar tapi dia mendapatkan laknat, mendapatkan kemurkaan dari Allah, dimurkai oleh Allah. Mulutnya istighfar, taubat, tapi hatinya merasa berat, tidak ada rasa penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Tidak ada keinginan untuk berhenti dari kesalahan yang dia perbuat. tidak punya tekad untuk memperbaiki diri, meninggalkan kemaksiatan itu dalam hatinya. Yang seperti ini kata beliau, dia itu maghdubun alaih, dia dimurkai. Mulutnya istighfar, taubat, tapi hatinya masih berat, terkenang-kenang dengan kemaksiatan ataupun dosa tersebut, sehingga berat untuk dia lepaskan. Musirran alaih, terus menerus dalam dosa tersebut. Itu musir, tidak adanya keinginan untuk bertaubat, tidak adanya rasa penyesalan dan tidak ingin memperbaiki diri, itu termasuk diantara israr, ya, sikap musir di atas kemaksiatan. Azimun ala muwaqati'ha, bahkan ada tekadnya, ada azimahnya, ada kemauannya untuk mengerjakannya lagi. Mata amkanahu, kapan saja dia punya kesempatan, dia ingin melakukan lagi. Wa hadha min a'zamil amrad wa aqrabiha ila al-halak. Ini adalah penyakit yang paling berat dan paling dekat kepada kehancuran. Nah, membuat keinginan taubat itu hilang sama sekali. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa yakni malu, merasa jijik, merasa tidak tenang dengan ini apa namanya perbuatan salah ataupun dosa tersebut. Sehingga tercabut dari hati itu keinginan untuk bertobat sama sekali. Walaupun mulutnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Walaupun mulutnya mengucapkan yang seperti itu, tapi ketika di dalam hati itu tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa keinginan untuk berhenti, musir terus dia melakukannya, dan bahkan ada niatan untuk kembali lagi pada kalau ada punya kesempatan, maka bahaya yang sangat sangat besar bagi hati tersebut. Ini dikatakan oleh beliau tadi, yang paling bahaya dan paling menakutkan bagi seorang hamba ketika keinginan untuk baik itu dalam hati itu sudah berkurang, keinginan untuk berbuat maksiat itu bertambah, walaupun mulutnya istighfar. Qala wa minha annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha, termasuk bahaya atau buah kemaksiatan itu juga adalah lepasnya. Insalaka ini seperti antum menanggalkan pakaian. Meninggalkan pakaian, buka baju, ganti baju. Ini insilah. Ketika dari dalam hati itu sudah tidak ada lagi perasaan jijik terhadap kesalahan, fatasiru lahu adatan, akhirnya menjadi adat, kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, itu akan menjadi tabiat. Kalau sudah seperti itu, seperti kata beliau pada waktu yang lalu, itu menjadi perkara yang rasikh, sudah menjadi melekat, sifat yang melekat, sehingga susah untuk diperbaiki, sulit untuk dirubah. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasilahu, dia tidak merasa jijik, tidak muncul dari jijiknya dalam jiwanya itu rasa jijik ketika dilihat orang lain dia berbuat maksiat, berbuat salah. Tidak ada, dia merasa risih. Tidak merasa risih, riku, malu ketika dia salah dilihat orang lain. Tidak merasa. Wala kalamahum fihi, dan tidak pula merasa jijik. Tidak pula dia merasa artinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan dibincangkan orang. Ya. Disebut-sebut masih pulang aja kok begini perbuatan dia. Dia senang, santai, tenang. Tidak merasa dia melakukan perbuatan yang buruk. Sudah hilang, sudah habis. Lepas dari dia perasaan yang menganggap buruk perbuatan salah atau dosa tersebut. Tapi subhanallah kata beliau, wa hadza inda arbabil fusuq, ini di kalangan orang-orang yang topnya arbab, ya. Para pemimpin orang-orang memang terkenal sudah fasiknya, huwa ghayatut tahattuki wa tamamul lizzah, yang seperti ini justru merupakan puncak kelezatan. Ya, justru kehebatan. Nah, dia disebut-sebut orang sebagai orang yang jelek, orang yang buruk. Nah, tidak berakhlak, tidak beradab. Nah, tidak merasa risih juga dilihat orang lain dia melakukan kesalahan. Hatta yastakhir ahluhum, bahkan sampai salah-salah dari mereka merasa bangga bil ma'asiyah, dengan perbuatan dosanya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Itu terhadap dirinya. Waliyadzubillah. Dan kalau sudah seperti ini, dia pun akan menularkan kepada yang lain. Dia tidak akan merasa jijik, tidak akan merasa nam buruk, tidak memandang buruk perbuatan orang-orang yang dibawa perwalian dia melakukan kesalahan. Dianggap biasa. Nah, pegawainya, karyawannya, anak istrinya melakukan enam perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ada lagi kecemburuan dia. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha, bahkan dia menceritakan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kepada orang yang tidak tahu kalau dia sudah melakukannya. Fa yaqul ya fulan amiltu kada wa kada. Hai fulan, saya tadi malam begini. Wa hadha ad-darbu minan nasi la yu'afawna. Tipe yang seperti ini di kalangan manusia tidak akan dimaafkan, kata Rasulullah. Ini beliau mengatakan seperti ini berdasarkan hadis nanti. Wa tusaddu 'alaihim tariqut taubah, disumbat, ditutup atas mereka jalan-jalan taubat, dihalangi untuk bertaubat. Wa tughlaqu 'anhum abwaabuha minal ghafil ghalib, dan biasanya secara umum tertutup, terhalang mereka dari bertaubat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun, setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Orang yang mujahir. Nah, wa inna minal ijhar, di antara sifat bentuk atau cara ijhar itu adalah an yasurallahu 'alal 'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsuhu wa yaqul ya fulan amiltu kada, amiltu yawma kada wa kada, kada wa kada. Fahataka nafsah waqad bata yasturuhu rabbuhu. Nah, di antara bentuk ijharnya itu, dia tadi malam berbuat maksiat itu sudah tidak ketahuan, tidak ada orang yang lain tahu. Nah, dia melakukan perbuatan entah apa saja. Nah, tapi kemudian besok harinya dia cerita kepada orang lain, tadi malam saya begini. Nah, di tempat ini bukan karena merasa menyesal, ya, tapi karena merasa bangga. Dia ceritakan, wah tadi malam masya Allah, wah, ya, merasa senang dengan perbuatan tersebut. Padahal Allah sudah menutupi dia. Orang yang seperti ini tidak dimaafkan dan sangat sulit untuk dia bertobat, karena dia merasa lezat, merasa manis, merasa enak melakukan perbuatan salah. Nah, ini termasuk dosa-dosa yang sulit untuk diampuni. Bukan sulit bagi Allah, tapi dosanya itu memang berat, karena dia sendiri tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, tidak ada merasa penyesalan, tidak merasa jijik dengan perbuatan dosanya, sudah ditutupi oleh Allah, merasa esok cerita merasa bangga. Nah, Allahumma wa minha anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya miratun an ummatin minal umam allati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Dan selalu Allah sebutkan umat-umat tentang berita umat-umat terdahulu, bukan karena mereka, nah, bukan karena Allah zalim, nah, dan bukan karena ini mereka digulung oleh bencana biasa. Fa ahlaknahum bi dzunubihim kullun akhadnahu bi dzambihi, masing-masing kami hukum sesuai dengan dosanya. Minhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man arsalna alaihim. Nah, seperti itu disebutkan oleh Allah. Fa ahlaknahum bidunubihim, kami hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Nah, maksiat yang terjadi pada umat ini semuanya adalah miras, warisan dari umat-umat sebelumnya yang telah dihancurkan oleh Allah. sebut umat Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Nah, yang dilakukan oleh umat ijabah juga seperti itu ada di kalangan kaum muslimin. Nah, mereka merasakannya, mereka mendapatkan buahnya, ya. Ada di antara mereka yang taktif, melakukan taktif. Itu zaman kapan itu? Nah, ya, zaman Nabi Syuaib. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ini mereka. Nah, seperti itu. Di zaman Nabi Syuaib mereka mengurangi sukatan, mencurang dalam berjual beli, bermuamalah, mendapatkan hukuman sebagaimana kita dapatkan. Ya. Mereka mengira awan yang mereka beraung di bawahnya itulah hujan, ternyata petir dan suara yang menggelegar yang menghancurkan mereka, mematikan mereka, membinasakan mereka. Tidak ada yang tersisa. Nah. Penyakit, ya. Wabah itu juga akibat dari sebuahnya dosa yang dilakukan, dan itu adalah pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Khalafal Lutiyah liwat miratun an qaumi Lut, warisan dari umat Nabi Lut. Nah, sekarang ini mereka berani seakan-akan menantang Allah. Nah, menantang Allah. Mana hukuman seperti ini dialami oleh bangsa Sodom, umatnya Nabi Lot, yang negerinya diangkat, dicabut dari dasarnya, kemudian diangkat lalu dibalik dan dihempaskan, seperti itu. Seakan-akan Allah tidak sanggup. Subhanallah. Nah, bersyukur mereka, ya. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan beliau itu rahmatan lil alamin. Rahmat tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, rahmat juga untuk orang-orang yang kafir. Dengan keberadaan mereka Allah tidak segerakan adab menghabisi mereka sebagaimana umat terdahulu. Nah, ini mereka lupa. Mereka menganggap kalau yang dirahmatan lil alamin itu dalam segi dakwah saja, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta berlaku juga untuk orang-orang yang kafir. Allah tidak hancurkan mereka dengan dosa yang mereka perbuat. Diberi tangguh oleh Allah. Nah, la yu'akhidullahu bima'nama an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba. Kalau Allah mau menghukum manusia akibat perbuatan-perbuatan mereka, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini satupun. Qala wa akhudul haqqi bizna'id wa daf'uhu bin naqis miratun an qawmil syu'aib. Mengambil hak lebih, menolaknya, menyerahkannya tapi kurang. Ini pun warisan dari zaman Nabi Syu'aib. Tafsir. Ya, tafsir. Kalau jual menjual kurang, kalau membeli minta lebih. Ya, tidak hanya dalam timbangan, ukuran meter juga demikian. Kalau dia yang jual kain 1 meter minta pas atau lebih. Kalau dia beli kain. Nah, tapi kalau dia yang jual dikurangi 1 senti atau 2 senti. 1 senti kan juga sudah kurang. Tanah juga. Nah, ini warisan umat, ini kaum Nabi Syuaib. Wal ghulu fil ardi wa bil fasad miratun an qaumi Fir'aun. Sombong. Ulu, ya, melakukan kerusakan, pengerusakan di muka bumi itu warisan dari kaum enam Fir'aun, bangsanya Fir'aun. Watakabur watajabur miratun an qaumi Hud, sikap merasa besar, merasa hebat, menindas itu warisan dari bangsa Hud, umatnya Nabi Hud, bangsa Han. Nah, mereka merasa hebat karena mereka besar badannya. Nah, merasa lebih kuat dan lebih besar daripada manusia biasa. Nah, mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Qala fal asi labisun thiyaban ba'dhi hadhihi al-umam wa huma ada Allah. Jadi orang yang bermaksiat itu sebetulnya dia sedang mengenakan pakaian sebagian dari umat-umat tersebut. Sedangkan mereka adalah musuh Allah. Nah, meniru perbuatan. Oleh karena itulah ketika para sahabat radhiyallahu anhum diingatkan tentang perkara-perkara yang dibawa yang sebelum Islam itu adalah perkara jahiliyah, mereka betul-betul berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Apalagi kalau dinisbahkan perbuatan itu adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan syaitan. Sangat jauh mereka untuk meninggalkan. Nah, akhirnya mereka betul-betul berusaha meninggalkannya sejauh-jauhnya. Tidak mau. Sehingga mereka merasa terkejut kalau misalnya di antara mereka masih disebutkan oleh Rasulullah misalnya sallallahu alaihi wasallam, innaka murun fika jahiliyah. Pada dirimu masih ada perkara-perkara jahiliyah. Nah, itu mereka tidak terima untuk itu masih melekat. Sehingga mereka lebih berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, tetapi orang yang datang ke belakangan seperti di Allah menyebutkan juga di dalam ayat-ayatnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Dan kemudian mereka digantikan oleh generasi berikutnya yang adha'u shalah, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat mereka. Qala wa qad ra'a Abdullah bin Ahmad fi kitab az-zuhd li abih an Malik bin Dinar qala أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا يدخل مداخل أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي فيكون أعدائي كما هم أعدائي. Ini taruh misalnya. Nah, dari Israelian dan standarnya ke atas tidak jelas. Tapi maknanya sahih. Ya. Seperti dalam kisah perang Tabuk. Dalam perang Tabuk ketika melintasi negeri Hijr. Nabi Saleh berangkat ke sana, Rasulullah ingatkan, jangan kalian yang masuk ke situ kecuali dengan cepat melintas, segera pergi dari tempat itu dan tutup kepalanya sambil menangis lewat di situ minta ampun. Jangan berlama-lama supaya dia tidak terkena adab yang menimpa umat yang telah dihancurkan oleh Allah di tempat itu. Hijr. Di daerah Hijr, daerah Saudi. Nah, bekas-bekasnya masih ada. Ya. Di setiap tempat. Nah, yang dahulu pernah memang dihancurkan oleh Allah SWT karena dosa-dosa mereka, itu sebetulnya bukan layak, bukan tempat untuk menjadi apa, tempat menjadi hiburan, piknik. Seperti yang mereka lakukan di Laut Mati. Ya, Laut Mati di daerah Yordan itu. Itu kampungnya Nabi Lot. Kampung Nabi Lot, negeri Sodom yang dihancurkan oleh Allah. Jadi tempat wisata internasional sekarang ini. Jadi tempat hiburan. Nah, mereka mandi pantainya. Subhanallah. Ya. Merasa enggak pakai pelampung di sana itu mandinya. Nah, karena kadar garamnya sangat tinggi. Sehingga benda-benda yang apapun sulit untuk tenggelam. Nah, jadi tempat hiburan. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, jangan masuk ke tempat-tempat yang seperti itu kecuali sambil menangis dan minta ampun dalam keadaan takut dan segera berlalu. Jangan ngambil airnya. Nah, ya, Rasulullah betul marah ketika ada dua orang sahabat diingatkan, jangan dahului. Nah, sampai di sana jangan sentuh apapun. Ternyata ada yang tidak tahu, mungkin tidak dengar, karena di waktu itu Rasulullah membawa pasukan besar. Mungkin ada yang tidak dengar, kemudian mereka mengambil air. Bukan dari sumur yang biasa dipakai untuk oleh unta Nabi SAW, dari tempat lain, subhanallah. Nah, dimarahi oleh Rasulullah SAW, dua sahabat ini. Ya, disuruh buang. Nah, ini dikatakan oleh Allah di sini, katakan kepada kaummu, jangan masuk ke tempat-tempat masuk yang biasa dimasuki oleh musuh-musuhku, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat. Jangan kamu kenakan pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh musuh-musuhku. Jangan kamu naiki kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai oleh musuh-musuhku, kata Allah. Dan jangan makan yang biasa dimakan oleh musuh-musuhku. Sehingga kamu menjadi musuhku pula seperti mereka adalah musuh-musuhku, kata Allah. Nah, ada bentuk. Nah, gaya, cara. Nah, lebih-lebih ini. Kembali lagi kepada para thalabah. Nah, tekankan sekali kepada para thalabah. Jangankan untuk mudahana, mudarah pun antum dilarang. Nah, mudarah itu artinya bergaul dengan orang-orang yang awam misalnya, tapi tidak sampai antum terjerumus dalam perbuatan maksiat. Nah, ini mudarah itu saja dilarang seorang thalabatul ilmi. Apalagi mudahana. Mudahana itu dia bergaul dengan mereka, larut bersama mereka. Nah, ya, larut bersama mereka. Mereka mungkin misal, kalau biasaan misalnya mereka tarolan, bukan judi ya, mainnya remi, tahu kan? Kartu. Nah, mereka misalnya rondan, ah biasa, itu sudah melunturkan prinsip Anda, ya. Ini itu saja dilaknat. Jangankan ini, yang mudharat saja, yang misalnya pun Anda misalnya sekedar untuk tidak misalnya meruntuhkan muru'ah nilai kepribadian Anda sebagai seorang thalabah, itu saja dilarang, apalagi yang sampai tingkatan nah, menjadi celaan. Makanya disebutkan dalam Hilyatul Thalibil Ilmi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu diingatkan ya, hati-hati para thalabah, jangan berada di tempat-tempat yang itu mengandung tuduhan. Jangan melakukan hal-hal yang membuat Anda tercurigai. Nah, walaupun sebagaimana yang kita gambarkan, mungkin sedang nunggu bus tapi di depan bioskop, itu jadi tanda tanya. Jaga. Ya. Nah, ini disampaikan di setingkat seperti ini diingatkan juga oleh nah, Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ketika itu. Jangan meniru berpakaian seperti musuh, pakaian musuh-musuh Allah. Jangan masuki tempat-tempat masuk yang biasa dimasuki oleh musuh-musuh Allah. Jangan makan yang biasa makan dimakan oleh musuh-musuh Allah. Mengendarai kendaraan yang biasa dipakai oleh musuh-musuh Allah. Dan ini banyak. Nah, hal yang seperti ini kalau dalam syariat kita mungkin antum bisa lihat di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim satu, mungkin juga dalam Masail Jahiliyah li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, apa-apa yang tidak pantas untuk seorang muslim itu melakukannya ya, untuk tidak meniru perbuatan orang-orang yang kafir. Apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang meniru satu kaum, dia bagian dari mereka. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya itu merupakan dan ciri khas mereka. Kebiasaan mereka ya, yang itu merupakan ciri khasnya, gaya mereka, perilaku mereka. Seorang muslim lebih-lebih thalabatul ilmi tidak pantas untuk nah meniru seperti itu. Qala wa fi musnad. Nah. Ya. Dan secara umum juga bukan hanya thalabah juga ya, kaum muslimin seluruhnya juga dalam hal ini juga diingatkan oleh Rasulullah orang-orang Arabnya ya. Orang-orang Arabnya untuk tidak meniru-niru orang ajar dalam hal tampilan, ya, nah, keseharian. Nah, kalau kita lihat orang-orang hatta orang-orang Badu, ya, punya mereka orang-orang Arab itu punya sifat istilahnya ubatul bayn, pantang untuk merasa rendah dari golongan lain, dari bangsa lain. Ini orang Arab. Nah, setelah tambah lagi setelah mereka masuknya apa dalam Islam, betul-betul mereka furri, betul-betul mereka orang-orang yang bebas merdeka, tidak ada mereka tapi kecuali Allah. Nah, nggak mudah mereka untuk ditundukkan, untuk tunduk kepada bangsa lain. Nah, ini sifat seperti ini juga apa namanya terpuji sehingga nah, diingatkan mereka dengan ciri khas mereka, kebiasaan mereka. Nah, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai nah, orang-orang Arab punya kebiasaan meniru meniru-niru ajam. Qala fi Musnad Ahmad fi admin hadis Abdullah bin Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'itsu bisayf baina yaday as-sa'ah, aku diutus oleh Allah dengan pedang menjelang kiamat. Apa? Ada perang. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat menerima Islam. Kalau enggak, jizyah. Kalau mereka tidak mau diperangi, jizyah, bayar apa? Pajak untuk kemerdekaan diri mereka, ya, kehormatan mereka, harta mereka, kemudian apa? Keyakinan mereka pun juga di, nah, mereka mungkin beribadah dengan agama mereka, tidak dipaksa mereka untuk masuk Islam, ya. Nah, qala hatta yu'badallahu wahda, sampai Allah diibadahi satu-satunya, la syarikala, tidak ada sekutu baginya, waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, waju'ila dallatu wastaghar ala man khalafa amri wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Syahidnya kita dalam masalah ini hadis yang terkalimat terakhir ini, ju'ila dallatu wastaghar ala man khalafa amri, dijadikan kerendahan dan kehinaan atas orang-orang yang menyelisihi urusanku, siapapun dia. Menyelisihi aturan Nabi SAW, besar apun yang kecil, dia akan direndahkan, dihinakan, jatuh. Dan siapa yang meniru suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Nah, atas sekedar tampilan. Nah, atas sekedar tampilan apa? Pakaian. Bangga sekali dengan logo-logo orang-orang asing, orang-orang Yahud terutama, masya Allah. Nah, kenapa Anda pakai ini? Pasti ada titik terasa senang. Ini sudah bibit. Nah, ya. Nah, orang-orang Arab dahulu itu gengsi untuk yang seperti ini. Terhormat, terlalu mulia dia untuk meniru buat seperti itu. Makanya ketika Islam dahulu itu masuk ke negeri-negeri seperti itu, nah, bukan mereka yang berbaur mengikuti masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu meniru. Nah, nama mereka pun dirubah. Nah, Imam Bukhari, ya, Imam Tirmizi, orang-orang ajam, Ibnu Majah, Imam Nawawi. Nah, mereka ganti namanya, mereka ganti bahasanya, mereka ganti pakaiannya. Sebagaimana, nah, pakaian orang-orang yang, nah, bukan menyeli mereka sekedar menaklukkan negeri mereka dengan kekerasan dengan pedang, tapi juga menaklukkan hati-hati mereka. Lihat apa? Nah, sikap akhlak dari orang-orang yang masuk ke negeri mereka itu. Enggak ada, enggak tapi enggak. Ya. Orang-orang yang mereka itu datang membawa Islam itu kemudian meruntuhkan muru'ah mereka, ya, berbaur supaya bisa diterima, kemudian menanggalkan pakaian keinginan mereka, berbaur dengan masyarakat, tidak. Mereka merasa mulia. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan, ya, walaupun dalam bentuk berita, tapi itu adalah sebetulnya tahdzir bahwa umat ini pasti akan mengikuti orang-orang sebelum mereka, di luar mereka. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta sampai masuk lubang biawak pun diikuti. Ketika ditanyakan Al-Faris wa Rum, ya Rasulullah, kaman? Persia dan Romawi, ya Rasulullah, siapa lagi? Dalam urusan dunia, kebiasaan lahiriah, tampilan. Kalau kita lihat sebagian, nah, maaf aja ya, sebagian orang Arab jauh lebih Eropa dari orang Eropa. Nah, dekat sekitar negeri-negeri tanah Arab, Saudi, Mesir, apa, Bahrain atau Dubai, Mesir, Yaman, sedang, subhanallah, semoga Allah lindungi semuanya. Ya. Sebagian mereka bahkan lebih fasih dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya daripada bahasa Arab. Nah. Ini, ya, nah, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Izzah. Kemuliaan ini orang-orang Arab itu bukan hanya karena mereka Arab, tapi juga dengan Islamnya. Baik, nah di sini disebutkan oleh beliau, ju'ilad dhallatu wastaghar 'ala man khalafa amri, dijadikan kerendahan dan kehinaan pada orang-orang yang menyelisihi perkara dari Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran beliau. Qala wa minha anna al-ma'siyata sababun li hawani al-'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Bahwa maksiat itu adalah salah satu sebab kehinaan hamba di hadapan Rabb-nya, menjadikan dia jatuh nilainya di hadapan Allah. Banyak buktinya. Ya, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safil. Kemudian kami balikan dia ke tingkatan yang paling rendah. Qadarna li jahannam makatsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu mulia dalam pandangan Allah. Mereka diciptakan oleh Allah terakhir setelah dunia ini lengkap. Alam semesta ini lengkap, tanahnya lengkap, airnya lengkap, udara dengan oksigennya. Nah, tanaman-tanamannya, binatang-binatangnya, semua seakan-akan disediakan untuk ditempati, diolah, digunakan semaksimal mungkin oleh manusia. Terserah mau apa kalian dengan alam semesta ini. Dimuliakan mereka dengan perangkat lain, ya. Akal, mata, telinga, yang membuat mereka bisa memilah, bisa memilih. Nah, untuk dan juga untuk mengolah apa yang menjadi masalah bagi dirinya. Kapan dia jadi jatuh? Ketika tidak berfungsi akal itu tadi. Nah, tidak bisa dia mencerna, memahami al-haq. Tidak bisa menerimanya. Matanya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tidak bisa melihat mendengar kebenaran yang disampaikan kepada dia. Jatuh nilainya lebih rendah dari seekor hewan. Kenapa lebih rendah dari seekor hewan? Kenapa tidak disamakan? Bahkan balhum abal. Kalau binatang ditunjukkan tentang apa namanya dengan naluri yang mereka miliki, insting yang mereka miliki, itu ketika ada bahaya di depan dia tidak akan tetap dia bertahan di tempat tersebut. Kalau dia tahu ada bahaya di depan, tidak akan dia tembus. Nah, lihat manusia. Nah, perhatikan keadaan kita manusia. Sudah tahu di depan ini berbuat ini seperti ini bahaya, akan mengakibat demikian dosa, dimarahi oleh Allah, dapatkan hukuman, nekat. Ya, itulah. Nah, sementara binatang, kalau dia tahu ada bahaya di depannya, dia tidak akan jalan. Berhenti. Entah itu misalnya ular sekalipun, misalnya kecil, tempat yang jauh dia lihat. Sudah, berhenti dia. Ada sesuatu yang bahaya. Binatang buas. Nah, kalau manusia kan nekat. Nah, dari sisi ini, makanya dikatakan pantas dikatakan balhum abal. Mereka lebih sesat daripada binatang. Akal mereka tidak berfungsi. Sudah ditunjukkan oleh Allah. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Nih, jalan yang hak. Pemangkana yukur. Faman sya'afal yu'min. Faman sya'afal yukur. Fal yakur. Inna a'tadna lil kafirina salatina wa aghlana wa sa'ira. Sudah disebutkan oleh Allah taala, kamu pilih jalan kekafiran, ini akibatnya. Ya, subhanallah, nekat melakukan itu juga. Nah. Ya. Qala Hasan al-Basri rahimahullah, hanu 'alaihi fa'asawhu. Mereka rendah dalam pandangan Allah, maka mereka durhaka kepada Allah. Walau azzu alaihi la'asamahum. Kalau mereka itu mulia dalam pandangan Allah, Allah jaga mereka. Kalau mereka mulia dalam pandangan Allah, akan Allah jaga mereka. Nah. Ada tauhid, keikhlasan di dalam hati, itu membuat orang itu mulia. Ya. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dipalingkan, dijauhkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan mungkar itu karena beliau adalah orang yang mukhlas, orang yang bertauhid, mulia dalam pandangan Allah. Ketika keikhlasan itu ada, ketika ketaatan itu ada. Nah, antum para thalabah, Al-Quran yang antum simpan itu dalam dada antum itu adalah salah satu yang menunjukkan. Nah, barangkali mudah-mudahan antum dikehendaki baik oleh Allah dengan Allah pilih, Allah mudahkan kalamnya itu ada di dada, di dada antum. Ada satu bentuk, yakni kemuliaan antum dalam pandangan Allah. Maka pertahankan itu, jaga, ya. Nah, jangan seperti orang yang mereka itu dikatakan oleh Allah, nah, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Sudah diberikan ilmu dia oleh Allah, dia lepaskan dirinya dari ilmu tersebut. Fansalakha minha, dia lepaskan dirinya dari ayat-ayat tersebut, dari ilmu tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, bukan dia yang mengikuti syaitan, syaitan yang menyusul di belakangnya. Fakana minal ghawin, akhirnya dia jadi orang yang ghawin, sesat setelah dia berilmu, menyimpang setelah dia mendapatkan petunjuk. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami mau kami muliakan dia, tapi karena ada bibit kejelekan dalam dirinya itu, maka dia tidak diangkat oleh Allah, tidak dimuliakan, tidak dijaga, dilepaskan dia kepada pilihannya, kesesatan yang dia pilih. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Artinya, nah, kita dimudahkan sedikit demi sedikit para thalabah supaya paham. Dimudahkan oleh Allah dengan sedikit demi sedikit kita menghafal Al-Quran, itu salah satu bentuk taufik dari Allah. Kita berharap itu tanda Allah cinta kepada kita. Ya, dimudahkan, dan belum tentu lihat bagaimana. Mungkin di luar sana orang-orang, nah, remaja-remaja usia antum lebih cepat, lebih cerdas dari antum, tapi tidak muafak untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran seperti antum. Maka dijaga, ya, jangan sampai, ya, ada kecenderungan kepada, nah, kok mereka di luar sana kok enak ini. Allah sudah ingatkan, falam mazahu azzaqallahu qulubah. Ketika ada mulai muncul satu titik kecenderungan kepada penyelewengan itu, Allah selesaikan, pisan sekalian. Ya, jaga. Wa may yu'azzim syai'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan Al-Qur'an salah satu syiar terbesar, maka jaga. Antum muliakan Al-Qur'an. Tidak hanya dalam artian antum, nah, fisiknya Al-Qur'an itu antum jaga, membawanya juga dengan khidmat. Janganlah bawa nenteng kayak buku biasa. Setelah antum di luar, antum lihat orang-orang NU paling marah. Antum lihat dan meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki antum. Duduk kita silasi seperti ini, anak pernah ditubur berapa kali? Nah, dulu, ya, subhanallah, lagi simaan, taruh Al-Quran di dasar. Mas, naikkan. Lupa, berubah wajahnya. Nah, bawa mereka, antum lihat kalau on diagana mereka. Bawa dipeluk, didekap, dihati-hati sekali bawa Al-Quran. Ini mereka. Dan memang kebanyakan masya Allah, dimudahkan Allah mereka menghafal Al-Quran, luar biasa. Nah, tapi mereka tidak tahu isinya. Nah, antum yang dimudahkan oleh Allah mendapatkan kesempatan untuk memaham isinya, ya, menghafalnya. Muliakan Al-Quran itu tidak hanya fisiknya, jangan tercecer, jangan asal-asalan membawanya, meletakkan di tempat yang mulia, ya, juga yang ada di dalam dada antum, jaga. Jangan dikotori dengan maksiat. Selalu diulang, selalu diingat, kemudian murajaah. Nah, qala rahimahullah, wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Kalau seorang hamba itu sudah hina dalam pandangan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakan dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa memuliakannya. Wa in azzamahumun nas fi dhahir. Walaupun dia diagungkan oleh manusia, diletakkan di tempat yang tertinggi, orang mencium tangannya, mencium kakinya, tunduk kalau bertemu dengan dia, selalu mendahulukan kebutuhannya. Lihajatihim ilaihi. Ilaihi. Nah, ketika mereka memang butuh kepada dia, misalnya, banyak kan, tidak ada Al-Quran dalam hatinya, tidak ada ketakwaan dalam hatinya, tapi orang takut, orang nah menghormati dia, kalau bicara tunduk dengan dia, mencium tangannya, kemudian selalu mendahulukan memberikan tempat, karena mereka butuh kepada dia. Au khaufan min syarhim, atau karena takut dari kejelekan dia. Nanti kalau tidak dibeginikan, nanti dia mulutnya nyanyi, macam-macam. Keluar semua kebun binatang, nanti semua keluar. Ya, nah. Ini yang mereka takutkan juga. Atau nanti dia mengirimkan pasukan ataupun mengirimkan menindas. Tetapi fahum fi qulubihim akhar syai' akhar syai'in wa ahwan. Tapi mereka di dalam hati mereka yang memuliakannya itu justru lebih hina. Adalah sesuatu yang sangat sangat hina, lebih hina dari lalat. Nah. Ya. Apa buktinya misalnya? Coba nanti lihat. Nah, kalau sudah meninggal atau sudah dia selalu berusaha dikeluarkan, dikorek-korek semua yang tidak ada pun. Ala hawanun wa minha anna al-'abda la yazalu yartakibu adh-dhanba hatta yahuna 'alayhi wa yasghura fi qalbihi wa dhalika 'alamatul halak. Seorang hamba yang dia terus-menerus melakukan dosa itu sampai dosa itu menjadi ringan dan mudah untuk dia kerjakan. Kalau orang Padang bilang, orang Allah bisa karena biasa. Lancar kaji karena diulang. Allah bisa karena biasa. Sudah bisa dia melakukan itu karena terbiasa. Nah, kecil teranjang-anjang, besar terbawa, bawa. Kecil dimanjakan, biasakan. Besar seperti itu juga. Ya, nah itulah yang makanya dikatakan oleh mereka. Apa yang terutama para talabah selalu yang para talabah, ya, yang sejak muda mereka dibiasakan dengan satu yang dibentukkan mereka hal-hal yang bernilai, ya, dalam ketaatan itu akan membuat mereka terbiasa dengan ketaatan mula sampai dewasanya. Nah, itu kan yang jadi perhatian besar para murabbi menjadi anak-anak kan. Dari sejak mereka balita kecil mereka di hadapan kita, biasakan mereka mendengar hal-hal yang thayyib, yang baik, jauh dari hal-hal yang jelek. Walaupun tidak diajar, subhanallah, ada sampai walaupun tidak diajar, tidak dia melihat misalnya, tapi sudah mulai dibiasakan dari mulai dari sejak dia dikandung oleh ibunya, itu sudah menjadi pembelajaran bagi dia. Nah, bisa terjadi, bisa. Dikenalkan dia mungkin dalam keadaan dia mungkin di atas 5-4 sudah mulai ditiupkan roh usia 5 bulan kandungan, didengarkan dia dengan murattal, itu terbiasa tenang ya. Sama seperti itu yang mereka mungkin diperdengarkan apa musik biar anaknya cerdas katanya. Nah, apalagi kemudian setelah dia keluar dia melihat dari kedua orang tuanya, abi dan uminya, hal-hal itu akan terbiasa membawa dia. Kita membentuk dia di nanti remajanya, dewasanya seperti itu. Nah, kita mohon kepada Allah bimbingan. Wadhalika alamatul halak, dan itu merupakan tanda-tanda kebinasaan. Fa inna dhanba kullama tahura fi ainil abdi azma indallah. Seperti yang telah lalu. Karena dosa itu semakin dia kecil dalam pandangan kita, itu justru semakin besar dalam pandangan Allah. Kenapa? Kita merasa diri kita enggak apa-apalah. Dosa kecil aja, tidak ada terniat untuk beristighfar, mohon ampun, menyesal. Nah, yang seperti ini justru dalam pandangan Allah sangat berat. Kita meremehkan dosa tersebut, sementara yang kita langgar, yang kita tentang, yang kita musuhi dengan melakukan dosa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika semakin kita menganggap dosa itu besar luar biasa, dalam pandangan Allah kecil, mudah artinya bagi Allah untuk memaafkannya. Ya, datang dia tahu dia dosa. Di dalam riwayat Rasulullah menyebutkan, ya, ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia sadar tahu ini salah, dia datang mohon ampun kepada Allah. Allah menyatakan, hambaku tahu kalau dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa, aku ampunkan untuk dia, kata Allah. Setelah lewat beberapa waktu jatuh lagi berbuat dosa lagi, minta ampun lagi dan dia merasa sadar, merasa salah. Akhirnya terserah hambaku. Ya, artinya apa kata para ulama? Terserah dia. Kak, setiap kali dia berbuat dosa dan dia sadar bahwa itu dosa dan itu jelek dan dia mohon ampun, malu, itu diampuni oleh Allah. Ya, bukan artinya terserah dia. Terserah dia kalau mau buat, misalnya mau buat dosa. Nah, untuk berbuat dosa seterusnya, tidak, bukan itu. Jadi ketika dia tahu berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah, menyesal, maka dosa itu diampunkan selama dia minta ampun kepada Allah. Qala an Ibnu Mas'ud, wa dzakara Bukhari fi sahihi an Ibnu Mas'ud, qala innal mu'min, sungguh seorang mukmin itu, yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa. Seorang mukmin yang betul-betul mukmin, dia akan melihat dosa-dosanya itu seperti dia itu duduk di bawah sebuah gunung batu yang gunung itu akan menimpa dia. Khawatir dia kalau kejatuhan batu. Wa innal fajir, adapun orang yang fajir, yara dzunubahu kadzubabin ya waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakada fatara. Nah, sedangkan orang yang fajir melihat dosa-dosanya itu seperti lalat nempel di hidungnya, ditepis begini hilang lalat tadi. Seperti itu pandangan orang yang fajir. Nauzubillah. Ya, kita berlindung. Nah, ini manfaatkan waktu-waktu yang mudah-mudahan Allah, dan sebagaimana dikatakan dalam riwayat juga terangkan oleh para ulama kita, waktu-waktu yang mustajab, maka minta ampun banyak-banyak, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dan taubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang kita masih ingat ataupun yang tidak kita masih ingat. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan memasukkan kita golongan orang-orang yang dirahmatinya. Nasallahu alaihi wasallam.